Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah dalu meniki walaupun nggih radi telat, kita saged ngempal ngaos rutin dalam dua sana sing benten. Biasane Habib Novel, niki Habib Mbuh. Langge ngertose ngidik dalu dik kula wingi sonten pas teng Pekalongan disuwun gantosi Habib Novel. Nah, kula nggih pun matur nek sing dawuhi niku para-para habaib insyaallah derek amargi sing satuhunipun kedah nyebaraken agami niku nggih anak putune Kanjeng Nabi. Lah kula niki boten sinten-sintene akhirepun nggih lek kula nggih mati urip derek Habib ngeten mawon. Tuju boten, Bu? Tuju nggih. Nah, dados lek umpamene dijawi para habaib insyaallah kula nderek wak kula ngeten. Lha mendadak boten usah mendadak ora mendadak lek sing dawuhi para-para habaib mugi-mugi kita saged saestu nderek bingahaken baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Pun para jemaah sedaya saderengi kula matur kathah niki wonten cerita sing saking cerita niki mangke pripun carane awak dhewe nanggapi. Critanipun wonten tiyang ingkang pas potong rambut niku cerita-cerita ngalur ngidul kali tiyang sing mutong. Dilalah sing dipotong rambutin niki santri, sing tukang motong genah tiang Madura niku. Mriki kathah mboten potong rambut Madura asli. Kathah nggih. Tiang potong rambut niku akhirnya bibar cerita ngalor ngidul sanjang ngeten niki. Kok koyok-koyok pengiran niki lek tak rasak-rasake ora ono. Kaget sing dipotong rambut iki. Kok ngomong pengiran koyok-koyok ora ono. Lapo sabab uripku iki saben dino saben dino saben suwe saben tak rasak-rasake kok ya rasane tambah abot tambah abot. Demben kuwi wenting uripku saiki kok ya ora koso ngene iki. Jarene pengiran moho welas, pengiran niku waha belas kasihan. Tapi nyutoni uripku kok tambah rekoso ngene iki piye? Sing jenengan rasake ngapunten nggih. Rasa sing tak tekoki nggih, pengiran iki ana apa ora? Rasani lho, Bu. Napa? Wonten. Tiang wau niku sing ditanglet piye bingung. Kok ya ana wong ngarani pengiran kaya-kaya ora ana terus ki piye? Akhire pripun? Bingung mikir, tak kei dalil, iki ya mesti wis ngerti dalile. Dilalah wonten tiyang lewat sing rambut niku gondrong acak-acakan. Akhire nggih sanjang ngeten niki. Duduk pengiran sing ra ana. Wong tukang potong rambut sing ra ana. Wah, akhire ya bingung sing bingung tukang potonge. Lah kok ditekoki tukang potong rambut ki ra ana. Lho kok jenengan saged ngarani tukang potong rambut ra ana, wong aku iki tukang potong rambut kok. Lah kae wong sing lewat ki rambuté gondrong acak-acakan. Berarti ra ana wong potong rambut kuwi. Nah, kesimpulane napa niki? Wong tukang potong rambut ana. Kok ana wong sing rambuté acak-acakan durung rapi niku duduk salahé tukang potong rambuté. Tapi salahé wong kok ora gelem mura nang tukang potong rambut. Kok ana wong ngrasake uripé rekoso? Selingan. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Kok ndang-ndang butut-butut ngaji ini telat. Ndak kebengen ngantuk kabeh. Nggih, mohon matur nuwun. Lanjut nggih. Kok wonten tiyang ngarani lek Allah pangeran ki ra ana, dudu Allah sing ra ana. Tapi napa wong ora gelem mura nang Allah sing napa uripe rekoso. Uripe ora kepenak, uripe ora tahu kebenaran. Demben pas aku lek duwe bojo wong iki uripku mesti kepenak. Dilakoni malah mumet. Kusik tak betah-betahke. Somben lek wis duwe anak lak ya wis kepenak. Keturutan duwe anak iji rekoso. Ngaku wis ben somben muga-muga lek wis anake loro lak wis kepenak keturutan duwe anak loro. Ya Allah ya Karim, iki janjani pangerani sing ra ana apa wong sing ora gelem mara nang Allah kok uripe ora ndang ketoto. Uripe ngapunten nggih ora ndang ketoto. Jingga napa ngene ra enak, ngene ra enak. Nyoba iki ora dadi, nyoba iki ora dadi. Iki janjane Allah sing ora gelem nata apa wong iki sing ora gelem ditata dening Allah Subhanahu wa taala. Sing kudu ditanglete ngeten. Sebab napa? Lek wong niku rumangsa ditunggoni dening Allah, urepe rumangsa atine niku selalu ditunggu oleh Allah, selalu didampingi oleh Allah, ndak mungkin hidupnya akan susah, ndak mungkin hidupnya rekoso, ora mungkin. Contoh nggih. Bu, jenengan niku kinten-kinten lek ogelangan, petengan ngeten niku, biasane sing udinan niku ibu-ibu. Walaupun nggih wonten sing bapak-bapak jirih nggih wonten. Niku umpamani mura teng kamar mandi, njaluk terke bapake. Lek diterke ngeten niku derek mlebet napa teng jawi to? Nggih teng jawi nggih. Pun. Kinten-kinten jenengan niku terus bapak, "Bu, tak tinggal lho ya." Wedi mboten? Wedi mboten sing teng mlebet? Wedi nggih. Padahal bapak wau ora ninggal, gur beda tok. "Bu, tak tinggal lho." Ora wedi. Wedi mboten? Wedi to. Lho sing ora ya mesti wis ora wedi sak durunge. Nggih to? Lek wonge wis genah wedi jere njaluk terke, ketika diterke ditunggu teng jawi niku, "Bu, tak tinggal." Ngomong ngono tok. Niku wis bungok-bungok sing nang jero. Nggih ta? Padahal bapak cek tengok-tengok teng mriko. Dua. Umpamani pas teng lebet mriko, nggih ta? Terus bapak boten sanjang napa-napa, ujuk-ujuk pun pindah mereka mawon langsung melebut mereka. Boten ngerti lek ditilar. Wedi napa boten? Boten nggih. Lapa wong ora ditunggone kok ora wedi? Amargi rumangsa ditunggo, ditunggone. Contoh kedua niki. Biasane anak-anak niki. Anak-anak niku lek dijak blonjo teng supermarket nggih, minimarket umpama niki. Ngiten niku mundut napa-napa niku wani, Bu. Ora patek mikir. Pingin napa cukup, pingin napa cukup. Nggih napa nggih? Lah kok anak-anak niku kok ora wedi njogo apa-apa? Rumangsa ditunggoni ibuke sing bakal bayari. Tapi lek ibuke piyambak ajeng mundut angen-angen riyen mboten. Mikir nggih, iki sing tak gawa cukup apa ora? Lah ngeten nggih. Lek anak-anak boten mikir iki cukup sing tak gawa apa ora lah. Lah kok sebab atine rumangsa ditunggoni ibuke engko sing bayar ibu. Lah ngeten to? Lah wong urip nang dunyo niki lek manahipun kosong saka rasa ditunggu dening Allah, kosong atine niku lek uripe niki ditata dening Allah, mbah kaya napa wae uripe mesti ora kepenak. Kula ulang nggih. Lek tiyang niku nang dunyo kok atine ora rumangsa duwe pengiran, walaupun lisannya lek ditokoi deng KTP ini ono agamanya Islam, tapi lek manahipun boten wonten rasa Allah, uripe ora mungkin ayem tentrem. Sebab nopo? Tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Mula niku uang niku butuh nang pengiran niku selalu dan selalu. Riyen ati kula matur teng majelis mriki. Wong niku tambah napa-napa ni babakan dunyo iki berarti tambah butuh nang pangerane. Wong tambah anak cetha tambah butuh nang pangeran. Lek boten pikantuk pitulung saking Allah, anak tambah anak ngepunten, wedi tambah nyusahke. Tapi lek pikantuk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala, tambah anak, tambah makmur uripe, tambah sumber kebahagiaan tambah banyak yang akan menyampaikan pada dirinya. Sabab nopo? Pikantuk pitulung saking Allah. Wong niku jaga griya setunggal kali griya tiga niku abot pundi? Bu, jaga griya setunggal kali griya tiga abot pundi? Sing tiga to. Umpamani dungu moga-moga omahe selamat. Nggih. Selamat saka maling, selamat saka kobongan, selamat saka macam-macam. Niku lek wong dunya rumah satu, dungune cukup, ya Allah moga-moga griya niki panjenengan jaga. Rampung mah. Tapi lek gadah griya tiga, ya Allah moga-moga griya niki, griya sing nika, moga-moga. Berarti tambah griyane tambah butuhe nang Allah. Leres toh? Lah, mula niku pripun? Kok wong niku kok tambah uripe kok ora tambah butuh nang Allah rumangsa manahe? Wong iki tambah adoh nang Allah. Lek wong tambah adoh nang Allah niku sing ia rasakan, yang ia rasakan apa? Gersang dalam hidupnya seakan-akan tidak menemukan urip sing jembar. Na'udzubillahi min dalik. Kathah tiyang niku tambah sugih sawangane, tambah atine tambah rekoso. Sebab nopo? Kekayaan yang ia dapat mungkin carane ora bener. Mungkin carane bener, cara gunakakene ora bener. Mula pripun walaupun sawangane tumpane mobil alus tapi rasane teng manah niku ora tentrem. Kenapa? Sebabnya sebab Allah sudah jauh dari dia. Lek disanjangi Allah jauh niku boten Allah sing tebih boten tiyang niki lho sing tebih nang Allah. Kalau Allah kapan toh Allah taala niku ora ana iki kapan? Kapan Allah taala niku adoh saka wong iki kapan? Ndak pernah setiap detik bahkan setiap sekon Allah taala selalu menyuplai oksigen, menyuplai kenikmatan kepada kita. Selalu Allah taala niku maringi bahkan yang kita tidak bayangkan Allah taala sudah memberi terlebih dahulu. Awake dhewe niki antara sing disawang nggih kali sing diparingi Allah niku lebih banyak yang diberikan oleh Allah. Wong mandeng wedang niki lho. Mandeng wedang. Pol-polane sing saged dibayangi napa? Wedangi iki enak rasane. Ngeten tok nggih? Vitamin C. Bareng itu napa? Rodok kecut. Yang kita bayangkan itu. Tapi yang ketika setelah kita masukkan ke sini itu jauh efek yang ditimbulkan dari minuman ini yang dititipkan Allah, nikmat yang diberikan Allah melalui minuman ini lebih banyak daripada sekedar yang kita tahu. Wah, dhewe niki lek mangan ngene lek pengin wareg to. Nggih. Apakah awak diwigur untuk wareg to? Di situ mengandung vitamin A, di situ mengandung ini, setelah itu disuplai dening Allah terus seluruh tubuh ini lebih banyak daripada sekedar yang kita inginkan. Mula niku pripun? Allah taala ora tahu adoh saka umat, Allah taala adoh saka wong ora tahu. Wong sing ngedoh nang Allah. Apa yang ngono to, Pak? Pun ngombe sik, monggo. Alhamdulillah. Tak contohke ana barang sing cedhek tapi wonge ora gelem nyedhek karo barang kuwi, sehingga walaupun cedhek niku rumangsane adoh. Jenengan ati gerah. Nate nggih. Pas gerah ngeten niku lak kuatah to daharan, macam-macam sing enak-enak ngeten niku nggih. Tapi gandeng wong loro tawari macam-macam ndak ora pingin nggih. Nah, niku panganane cedhek tapi jenengan adoh saka panganane. Mbok dipaksa ya ora gelem kok nggih. Niku jenenge ana barang cedhek tapi rumangsane adoh. Oh. Allah tidak pernah berubah mulai dulu dan sampai kapanpun itu selalu ngopeni awake dhewe niki. Uang Allah niku dianggap pangeran apa ora dianggap pangeran, tetap Allah ki pangeran. Dudu lek umpamane wong kabeh ora nganggep Allah taala duduk pangeran, apakah Allah berubah statusnya tu ora dadi pangeran? Tetep Allah tetep dadi pangeran. Beda karo bupati, karo camat, karo lurah. Lek kabeh sak kabupaten ora gelem ngakoni lek iki bupati ini, mesti miduk. Nggih. Tapi kalau Allah tetep Allah, tetep Allah. Mula pripun uang urip nang dunyo niki mbuh kaya napa modele lek nyedak nang Allah sehingga dia dekat dengan Allah, maka apapun yang terjadi bagaimanapun bentuk kehidupan ini yang ia rasakan mesti enak nikmat selalu sakwalike Wong modele kaya napa penake munggo wong. Tapi lek atine aduh saka Allah tidak mungkin ngrasake ketentraman, keayeman urip niki. Mula janjane lek pingin urip ayem tentrem ora cukup gara-gara duit tok mboten cukup. Wong pingin ayem tentrem kok gur omak sing digedhekke ora cukup. Wong urip pingin penak tidak cukup ambeni sing jimpukke boten cukup ngeten niku. Wong pingin urip sing ayem omahe full AC kabeh ora cukup ngeten niku. Kenapa? Karena yang dirasakan itu hakikat rasa niku wonten teng manah. Boten teng barangi. Niku lho sing terkadang wong-wong niku salah ing dalam nimbak. Kenikmatan itu rasa, bukan barang. Senengan rasa niku ana teng manah. Lek manahe ngapunten sangat nggih. Lek manahe pun wanyel nyawang wong ayu niku kaya apa? Lek ora seneng. Nggih. Duduk masalah ayu bagus sih, adine kaya apa sih? Lek anyel walaupun bagus kaya apa nyawang. Mun bagus karo ngono kuwi tok. Ngatine ngene-ngene-ngene, ngiten kok. Lek bener nggih. Tapi ngapunten mawon, lek pun seneng manah niki ya Allah ya Karim. Buktikan. Lari cek bayek utawa umur setahun cek umbelen lho niku. Tapi gandeng anake dhewe dhewe ambung. Ambune kaya apa lho niku. Ijik nguaran wah sedep. Nggih. Lah apa sebab seneng? Sebab napa? Seneng. Lek menehi pun wanyel. Ya Allah, wis genah bojone niki. Ngapunten ora nyindir wong kene lho ngene iki nggih. Wis genah bojone lho, mlebu omah nyawang mbok. Tak ngeten lek bar padu to. Nggih. Wis genah bojone ngakoni ya iki bojoku iki sing ngekek nafkah aku. Tapi lek jenenge pas anyel ngapunten mawon nggih. Lho kok ngerti Pak? Ya pengalaman padha wae wong ustaz ya padha wonge. Lah apa sebab atine pas anyel? Lho, lek pun paham ngeten niki, cara ngukur barang dunyo niki ora diukur saka barangi tapi piye manahe. Tak ngeten to. Carane wong mangan niki lho Pak, nggih. Lek wis luwe. Lek wis luwe walaupun gor iwake sambel nganggo karak ngotok usuwe enak nggih. Lek pun warak walaupun ana sate ditawari moh aku. Nggih. Lah apa sebab enak niku boten barangi, enak niku rasa. Nggih. Lek enak niku teng barang wareke kaya napa? Lek ana barang kuwi sing jarane enak ya mesti jek enak. Nyotone lek wis warek pripun? Wis ora enak. Berarti enak ki ora nang barang tapi ana nang rasa. Pun paham nggih? Nah, bagaimana rasane niki nopake mawon teng dunyo niki gen iso rasane mat kepenak pripun carane? Burun boten niki. Nggih. Awake dhewe kula matur saderenge ngiten, wong urip nang donya niki wis ditentokne dening Allah, usaha niku kewajiban, hasil itu Allah yang menentukan. Nggih, usaha kewajibane wong lek jek urip paringe sehat, kesempatan ada kudu usaha. Tapi setelah usaha dikembalikan kepada Allah, ono sing nentok nih. Pun setelah tahu seperti ini, ketentuan Allah itu tidak bisa diganggu gugat. Jenengan trimo yang ono ora trimo nggih tetep ngeten niku. Lha apa sebab mriko sing nentok nih. Jenengan kados kula nggih riyen niku pingin putra. Mosok pertama cewek. Wah iki semoga-moga sing kedua cowok. Wes dungo sak kuat-kuate. Lek dungo wa usaha wong sing nentokke mriko lahir cewek. Ngoten niku. Aduh ya Allah, cewek. Piye arep ora trimo? Apa lek ora trimo terus malik cowok? Boten saged aku. Tetes urip iki usaha ketentuan mriko. Lah, bagaimana kalau kita cara menerima ketentuan-ketentuan Allah yang mungkin saja ketentuan Allah itu tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi rasane tetap enak. Kula ulang nggih, rasa duduk barangnya lho nggih. Barang dunyune niki pun ditentokne, tapi rasane niku iso awak dhewe siasati. Isok diilmuni, lek isok dicekel ilmu niki, mengkok koyok nopok kemawon, niku isok rosoni kepenak. Amin, Allahumma, amin. Pun niki soko roso sing paling ora enak. Lek roso enak, coroni sugi kipripun. Wah, gampang. Tetapi wong sugi kipiye pak, gen isok dadi wong sing kepenak lek sugi, gampang syukur. Nggih. Insyaallah gampang nggih niku nggih. Sing angel niku susah rekoso tapi ijek kepenak. Pingin mboten? Oh, ora patek pingin kayae. Bisik gen kepingin. Alhamdulillah. Nah, pun sedaya kesusahan sedaya musibah nopok kemawon sing ngrupek ni manah niki. Intinipun niku koyok uyah, koyok garam. Garam uyah niku seberapapun ia niku tergantung wadai. Wonten uyah 10 kilo kata napa sithik kata. Lek kira-kira ni dijemplung ke sak gelas ngeten niki diudak ngeten niku rasane super pahit. Nggih, ora gor trimo asin niku super pahit ngantosan. Lek wadahe diagengke, Bu. Uyah 10 kilo cemplung nang wember sing gedhe ngeten niku. Cek asin mboten? Asin. Asin nggih, tapi ora pahit. Asin ngeten tok. Tapi garam sing 10 kilo niku bahkan mungkin 1 ton dimasukkan ke danau. Udah teng mriko dicipi pripun rasane? Ora ana rasane. Nggih. Kenapa? Karena wadahe pun ageng. Mula wong nampa musibah, nampa kesulitan dunyo niki dhewe-dhewe. Ana wong lagi duwe utang 100.000 iki lho. Ora esok turu mikir utang. Ana sing ngeten niki. Tanggane sing duwe utang 100 juta iki lho. Arep turu mbak les-les langsung turu. Niki sing duwe utang 100.000 kok yo mikir deg-deg. Tapi sing diutang satu uto kok ora patek kepikiran. Sabab wadahe dhewe-dhewe. Wong sing ora tau utang kok duwe utang sithik terus kepikiran. Sing kuline utang malah lek ora duwe utang yo mikir, waduh iki kok utang nih wae. Kuline bank, kuline utang bank biasane durung lunas niku pun ditawari melih, bareng ngeten mundut melih. Ampun guyang-guyu to niki kok rasa-rasane kok dripun ngene. Nggih. Maka sebenarnya kalau kita terkena sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan niki, niku pun mesti tapi bagaimana manah kita niki iso jembar, manah kita niku iso padhang. Sehingga pripun akhire nampa sesuatu niku iso dengan hati yang lapang dengan hati yang luas sehingga nopo ing dalam nompo tetap kepenak. Diinginani kalau ini kedijriya setiang super sugih legedek niku wong nganggur bu, ora nyambut gawe tapi duwite niku ya Allah sak sasi numpa ngapunten iki wong sugih tapi ora patek bener ngene mawon niku duwite dekok bang cukup bungani deposito niku turah-turah pun miliatan kuatah miliarder tapi uripe niku kok ya sumpek ae. Ini lah beda tu awak di bawah di bawah ini saya bingung lah gara-gara nyekel duit. Iki syarat lebon sekolah anak ubo seragam, saya di sini ubo sepatu, di sini ubo tas. Aduh, kono ke susah gara-gara kok kena duit. Kenapa kok terjadi seperti itu? Luruh sababe. Bon. Nomor satu, orang numpa musibah sesuatu yang tidak menyenangkan di dunia niki, mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup niki, satu dikarenakan manahipun peteng. Jingga nopo dia tidak tahu apa yang ada di balik musibah itu. Nalar akalnya hatinya tidak mampu nerawang nopo sing wonten di balik musibah ini, hikmah yang dititipkan Allah, yang diberikan Allah pada dirinya. Jadi siji, umpamani wong niku kok dibuka hijab aling-aling dening Allah di setiap ujian yang diberikan Allah pada dirinya, maka ia selalu memohon kepada Allah supaya ujian itu terus menerus diberikan oleh Allah pada dirinya. Siji napa wong niku peteng atine ora mudeng karepe pangeran, ora ngerti hikmah di balik ujian yang diberikan Allah pada dirinya. Akhire piye mumet ora entek-entek. Padahal kalau Allah subhanahu wa ta'ala umpama membuka sedikit hijab hikmah yang diberikan Allah pada dirinya, maka ia akan berbalik matur nuwun ya Allah, jenengan kok jenengan nguji kula. Riyen niku wonten tiyang ngiyup teng ngisor wit wageng sanget. Terus mikir, wit kok gede ning ngene iki kok wae cilik ya. Ngerti wit asem mboten, Bu? Ngertos nggih? Pageng nggih? Dan niku mikir, wit asem ngene iki kok wite gede ngene kok wae cilik. Terus mikir kono. Walah lho. Wite cilik kok wae gede ngono iki. Allah Ta'ala ya ora adil ngene iki. Awak dhewe lak rumangsa ngeten to, Bu. Kok sing sugih kae ya, jenjane kono ki lek nyawang potongane ora potongane wong sugih ya. Lak ngeten to awak dhewe, sing pantes sugih ki aku ngene iki. Ngono. Lek sing apik-apik aku lek elek-elek kono. Awak dhewe manteng ngeten, mosok wonge modele ngono ki kok umpamane mosok ngene kok juara ranking 1. Sing pantes ranking 1 janjane anakku iki. Kuwi iki kok janjane ranking kepiro? Lha kaya wong mau niku ngeten, angen-angen mawon. Lah iya, kok uwit gedene ngene iki, kok wae cilik. Sing uwite cilik ngono kok wae gedhe. Ora adil Allah Ta'ala niku. Akhirnya pas ngangen-ngangen ngeten niku, ana uwah asem niku jeglak mak deng. Sujune niku wiwiti wae iki. Alhamdulillah ya Allah, jenengan kok uwit iki wae cilik. Lek gedhe kaya walah ngono ki piye aku iki. Maka sebenarnya ujian apapun itu gor awak dhewe ora mudeng, karepe Allah ki ora mudeng. Kok mudeng sing dikersake Allah napa setuhunipun awak dhewe iki iso lapang manah niki Bu. Iso lapang. Nomor kali. Wong niku selalu momet urip dunyo iki sebab napa? Karena orientasi kehidupannya hanya untuk dunia semata, tidak untuk akhirat. Kalau sudah orientasi kehidupan ini untuk akhirat, maka apapun yang terjadi teng dunyo niki mesti sakit nompotur kepenak uripe. Contoh. Uang kok mikir nggih niki ngomong gampang lek nglaksanake angel, tapi kudu diomongke. Gen ngopo? Oh kudune ngono. Lah kudune niku dosis sing kudu dilakoni awake ngelampahke niku kekuatan diri. Mula lek pun ngertos dosise, kok omamane awake dhewe durung iso ngombe sak kaya dosis niku minimal pun ati niki pun rodok mudeng carane sehingga walaupun sithik tetap ngombe, lek pun ngombe walaupun tidak sehat tapi paling tidak ada kekuatan untuk menghadapi. Napa niku? Gampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Napa? Orientasi kehidupan ini hanya untuk akhirat, boten kanggo dunyo. Wong kok uripe niku niat kanggo golek ganjaran teng akhirat. Uripe dinggo niat golek ganjaran akhirat. Nggih. Maka apapun yang termus kena pada dirinya, apapun yang mengenai dirinya mesti saged nompo kepenak. Riyen wonten wali pun nandur sumangka. Watah sangat kurang sedinten panen niku dilalah kok dikersake maling. Dikersake kurang sedino panen lho niku. Akhire pripun? Nggih rampung telas sedanten santri lapor teng Pak Yai, Pak Yai ngapunten. Niki tandurane sing pun diopeni dangu ngene niku ngapunten telas dicolong maling sedanten. Kiai ini niki saged ngentikan apa? Alhamdulillah. Bingung santri ini bu. Lha iki lho ilang niki. Lho kok jenengan kok alhamdulillah ilang lho iki. Iya ngerti aku. Alhamdulillah. Ijek bingung. Iki ngapunten. Wong barang arep panen kurang sedino kok ilang kok panjenengan niku matur alhamdulillah niku pripun to iki? Lah iya to nang. Awak dhewe iki ra usah repot-repot panen gawa mulih nyodokoke nang wong jek rekoso. Kono malah wonge sing arep numpa sedekah awak dhewe cukup dhewe kabeh awak dhewe ra usah repot-repot. Alhamdulillah. Niki napa kok saged yai ngeten niku? Sebab niate niku boten kanggo dunya. Iki aku karepku iki dinggo golek sango nang akhirat. Kok yo ndang langsung dijogok langsung wong. Kok wonge mau ora sing repot kewak dhewe lek luwih enak to. Nggih napa nggih? Lha niku lho sing kula matur, iki lek ngomong gampang, tapi lek nglaksanake ana wong nggih niki nggih masuk teng niki lek napa lek ngomong gampang tapi nglaksanake angel. Ana wong lara ora mari-mari saka larane wis obat kono ora mari ngobat kono ora mari kabeh wis dicoba iki lek gelem nampa aku iki urip jane arep dinggo apa to. Dinggo golek ganjaran kanggo akhirat. Umpamane aku sehat, terus aku milu pengajian, terus aku sholat, terus aku ngini-ngini, mungkin kuwi aku jek pamer, jek riak, jek pengin dilemu wong. Tapi lek aku lara ngene iki, malah diinu-inu wong, malah aku ora iso ngibadah sing tenanan, tapi sak-oke-oke ngibadah aku iso duwe ganjaran sing padha bahkan murni. Napa? Gor cukup aku sabar kanthi niat ya Allah. Kok jenengan niku maringi kesehatan kula ya Allah. Kula tak derek ngaji, kula tak derek salat jemaah, kula tak ngiten, tak ngiten, tak ngiten. Niku cukup niat. tok ganjarane padha. Paitan apa? Sabar terus niat tok. Demam niku lo sehat dalu niku lo tolong nderek ngaji ya Allah. Niku niat ngeten niku padha karo sing mangkat. Lek lara tenanan lho niki nggih. Sehat yo beda. Kok wae salat jemaah nang masjid nek mikir ya Allah. Boten saged kula jemaah. Umpamane kula sehat kula tak mangkat ya Allah. Ngeten niki ganjaran wis entuk salat jemaah. Penak endi sing lara karo sing sehat? Bu. Penak sing lara apa sing sehat? Lho sing sehat kudu mangkat lho. Nilai to iki lho wong salat akhir. Awak dhewe kon dadi kawula sing tenanan iki wangel nggih ta. Karepe niku pangeran kon nderek awake dhewe ora awake dhewe sing nderek pange. Aku gelem ngibadah ya Allah tapi gawe sehat sik. Aku gelem sedekah ya Allah lek jenengan gawe sugih sik. Ngeten ta? Iki janjine sing dadi kawula sapa? Sing dadi juragane sapa? Hah? Bu. Lah ngeten ta awake dhewe karepe awak dhewe pingin dituruti, mengko lek nuruti sithik-sithik. Model awak dhewe lak ngono ta? Binawae tu niat ingsun nyambut gawe niki dinggo sarana ngibadah. Walek niat ngeten nggih. Metu duwite sing dinggo ngibadah sak pira? Heh, metu duwite sing dinggo ibadah sak pira? Wah iya ta. Jadi karepe niku awak dhewe iki pangeran genderek awak dhewe rodok-rodok nderek ngono tok. Rodok ro. Wen dibaleni nggih. Mula wong niku kok orientasinya hidupnya untuk akhirat, apapun yang muster kena pada dirinya mesti ringan. Sebab nopo? Tambah rekoso ganjarane tambah kata urip niki. Amargi nopo? Al ujratu biqadri ta'ab, upah niku tergantung rekoso. Ni ganjarane pengiran iku tergantung rekosone wong. Mula aja ojo terlalu sombong, wong sugih isok sedekah 100.000. Terkadang nilai 100.000 ini kalah dengan nilainya 1.000. Sebab nopo? Dhe'e ketokke 100.000, duwite wis 200 juta. Kene sing isok ngetok ke 1.000, duwite kur 10.000 tok. Nggih to? Cara-carane ngugrak ati iki. Cara-cara ini cara ngilang ke sifat bakhil medit ngeten iki. Iki 10% ilang. Lah duwe ini 10.000, ngetoke 1.000. 10% to niku. Ilang. Tapi lek sing duwe 200 juta, ilang 100.000 niku gor pirang persen niku? 0% to. Lah ngeten nggih. Mula rekosane niku sing diitung dening Allah. Rekosane sing diitung dening Allah. Mula niku pripun urip niki lek pingin ayem pingin penak rasane siji atine dijembarke, nomor loro niat orientasi kehidupannya ojo kanggo dunya kanggo akhirate. Sebab nopo? Sebab sifate dunya iki tambah keturutan dunyuni, tambah keturutan dunyuni, boten tambah marem, selesai di situ tidak. Mungkin nem-neman ngeten niki nggih, lek ditekoki nyambut gawe pingin nopo? Ya mesti pit motor. Lek tekok pit motor ya apa? Ya bitsen. Nggih. Angen-angen ngeten. Sebab nopo bayangannya dia niku lek duwe pit montor wis gagah uripe. Lek teko ibu-ibu beda meneh. Ya wis mobil to Pak, musim mudan ngene iki yo. Ha nggih. Wis beda. Sing teko sing wis duwe mobil pingin nopo uripe? Mula pripun dunyo iki walaupun kuturutana keinginan dunianya tidak mampu menyelesaikan hidup ini. Kenapa kok tidak mampu menyelesaikan? Karena sifat dunyo niku mesti kurang, mesti kurang. Mula aja dunyane sing diutak-atik boten saged. Boten dunyane sing diutak-atik, walah aku lek wedit sak milyar tak leren nyambut gawe, alah turut ana sak milyar nek ora ajuk tambah mempang meneh. Lah kok wah demben aku paitan 1 juta tok iso entuk sak milyar tok. Lah lek iki lek paitanku sak milyar entuk pira? Mesti ngiten mikire nggih. Sebab napa? Iki sifate dunyo memang dunyo niku dari kata-kata dana yadni dunyan. Napa niku parek. Dana niku lek diartek niku parek. Parek niku piye? Cepet. Cedak. Cedak iki piye? Ya dang tek dang tek. Nomor loro piye? Maksud dunyo niku ino. Ino niku pripun? Tidak bisa menuruti keinginan orang. Nak saking ino nih. Ndak bisa menuruti. Pripun? Ya mesti masih kurang, masih kurang. Mula sing kudu diotak-atik dudu dunyone. Sebab dunyo sifate nggih pun ngeten niku. Napa sing diotak-atik? Wadahe dunyo. Wadahe dunyo. Napa wadahe dunyo niku? Manah kita niki. Manah ki kita. Para hadirin, hadirat. Niki seprapat jam kas. Kula tak matur carane manah niki gen iso didandani piye carane. Monggo diunjuk sik. Pun telas. Bisa lae, kula nggih nek tasih kuatah kok. Nggih. Intine wong, nggih. Lek pingin saestu nggih, lek pingin, lek ora pingin nggih pun kula tak matur piyambak, tak mirengke piyambak. Yen pingin saestu uripe niku rasanipun ayem tentrem tenangan. Lek pingin nggih, ayo piye gen manah niki iso rumangsa ditunggoni Allah. Sebab lek pun manah niki pun rumangsa ditunggoni Allah, nggih. Maka semua yang ada dalam kehidupan ini mesti ringan rasanya. Mesti ringan. Rasa bingung-bingung, Bu. Jenengan niku kok tindakan. Nek sing ngejak niku bos gede. Ngeten niku mobilipun pepak. Jenengan niku jek bingung golek sango mboten. Lah, wis karo Pak Bowo penak kok uripe. Mesti engko lek gor pengajian iki dijajakke. Nek sing ngejak ya padha kirene. Piye? Mikir, waduh nek sing ngejak ngene iki kok aku kok piye? Ra ngeten to. Lha mulo janjene urip niki lek rumangsa ditunggone Allah niku uripe penak. Mulo niku pripun kuncinipun tiyang niku iso rumangsa duwe pangeran. Iso rumangsa nggih. Lek gor ngomong duwe pangeran kabeh wong iso. Tapi ati ini ku isok rumong sonduweni pengiran tenanan. Ora kabeh wong isok. Coroni pripun gen isok manah kita ini ku rumong so tenanan. Ono Allah iku. Sehingga yakin ing dalam ngadepi urip niki. Coroni ojo ninggal zikir. Ojo ninggal zikir. Nyebut asmanipun Allah niku ojo sesekali ninggal. Mula iso nggo titen-titenan wong padha-padha sugih nggih. Sawang sing sijini niku ahli salat, sing dijini muh salat. Sawangen uripe piye? Hitung-hitungan ayem nyawang wong penak sing ndi sing disawang. Beda. Mula la tatrukin zikra li'adami huzurika ma'allahi fihi. Ojo ninggal zikir. Mula ahlu sunnah wal jama'ah awake dhewe niki sak durunge ngaji pun dik kemawon niku mesti diwiwiti. Wonten sing diwiwiti mak yasinan riyen. Wonten sing diwiwiti ya tahlilan. Wonten sing diwiwiti maulid dan shalawatan. Lapo kok ngeten niku gen awak dhewe niki manah niki iso rumangsa duwe pangeran. Sebab ngomong niku nggih Walaupun awak dhewe mungkin urung mudeng, artine Allah ki kepiye to? Manah sing ora mudeng iki lho. Allah ki piye ora mudeng awak dhewe niki? Tapi lek nyebut terus niku dangu-dangune ada pengertosan piyambak teng manah niki sing dadekke ayem. Jenengan nggih lek ora percaya efek daripada zikir, jenengan mangke dalu niku nyoba wiridan teng daleme piyambak-piyambak, tapi wiridan iki khusus ijazah malam minggu napa niki kaing. Jenengan mangke nyoba nang kamar niku, kamar dibejahi lampune terus wiridan kuat pinten jenengan? Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan tu. Wani ora wiridan ngeten jenengan iki. Napa? Wani mboten, Bu? Ora wani nggih. Lah apa tok ngapunten jujur, wonten mboten sing sak minten kuwatahe niki sing ati ketemu karo hantu niku sinten? Lah ora ana sing ati ketemu nggih. Kaya napa tok hantu niku? Lah ora tau petuk nggih. Lah apa kok wis wedi? Nggih. Itu efek awak dhewe niki wis ngomong hantu-hantu ngono tok lho. Jenengan bareng jalan ngeten niku kok ana sing siji nembung hantu. Oh, kok wis wedi ya. Nggih ta? Ngapunten, karena didikan kita mulai kecil dulu niku ora anake ora gelem mangan diweden-wedeni. Nggih. Ora gelem mangke ngono anak. Lah ngeten niku. Ora gelem turu-turu wis bengi diweden-wedeni. Nggih. Akhire pripun makna sing elek-elek niku janjian niku ora ono wujude, terkadang awak dhewe sing crita mawon ya ora mudeng. Sing meden-medene janjian lak ya ora ngerti to. Tapi saking yakine ngomongke nang anak niku kaya ono tenanan. Ora jang turu-turu awas lho. Awas lho. Ngeten wis tenanan wasis pol. Akhir pripun anake nderek wedi. Lho kok ana wong nyebut Allah. Niki seberapa keyakinannya tentang Allah, maka efek yang akan ditimbulkan akan seperti keyakinannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika badhe hijrah bidal saking Mekah nuju teng Madinah niku dicegat tiyang sing Rasulullah niku pas turun-turun nggih ujug-ujug saka wingking itu dipapaki pedang. Ya Muhammad, sapa sing iso nulungi awakmu saiki iki? Niku pun pedang menak les ngeten niku tok langsung. Tapi gandeng Rasulullah niku yakin karena Allah langsung dijawab Allah. Seketika gur nyebut Allah itu tok niku uang langsung dredeg pedange jeglok. Efek ngomong napa? Allah. Mbah Sunan Derajat niku ati ajeng dirampok uang gara-gara jarene. Anu ni gamelan ini suka emas, kebukaan ini gitu. Napa ni kucing? Lah, Mbah Sunan ni kau ngomong percuma. Sidik lek iseng dicukuk. Kau lo delon emas kabeh gitu, emas kabeh. Ngomong rotok jadi emas. Lah pokok sakit ni teniku sabet teng manahipun Allah niku lek pun ngendikan kun, fayakun. Ngiten niku yakin beda karo awake dhewe, kula termasuk sing ngomong iki. Ora sepiro yakine. Mula pripun efek dari kata-kata Allah niku tidak seketika langsung kaya Mbah Sunan, kaya Rasulullah. Lapo sebab teng manah niki dereng wonten makna hakikatnya Allah seperti apa? Durung wonten, walaupun lisan ini wis nyebut Allah wujud. Idam baqa mukhalafa lil hawadith, bahkan Allah Ta'ala niku sifatnya pun kudrah kuasa, tapi koyok-koyok Allah awake dhewe masing-masing ngapunten nggih Allahi awak dewi masing-masing. Allah sing ana teng atine dewi-dewi niki lho, Bu. Duduk hakikate Allah lho nggih, ojo salah paham nggih. Munggone manah kita niki, Allah niku ora patek kuwasa. Allah Ta'ala ora patek pinter nulungi. Mula pripun ketika terkena musibah awak dhewe iku kaya-kaya entek-entekan, wis ora sok apa-apa. Lah kok, lha wong Allah ora patek pinter nulungi aku kok. Allah Ta'ala kan ra iso lek ngene iki melek aku sing rekoso iki dadi apik, dadi penak ngono kan ra iso. Allah dhewe ngene iki utang manah niki. Boten hakikate Allah lho nggih. Asumsi kita, persepsi kita, angen-angen awake dhewe tentang Allah niku sak minten niku nembean. Dadi pripun ora patek yakin. Kok wong niku yakin tentang Allah, maka apa yang akan ditimbulkan? Koyok sifatipun para-para aulia ora tau kendu ing dalam ibadah. Benten kali awak dhewe niki, lha kok awak dhewe niki kok rada kendu lek ngibadah? Sebab awak dhewe ngapunten mawon, ora patek yakin karo ganjaran niku lho. Kok wong niku yakini karo ganjaran padha karo yakini karo duit? Wah, kebak masjid iki. Nggih. Ana wong nyambut gawe telat, Bu. Wong mangkat nyambut gawe telat ngeten wonten mboten to? Arang-arang nggih. Sing kantoran niku lho masuk kantor jam 8, sing pabrikan mlebu pabrik jam 8. Kok iso mlebu jam 9 ngono wonten mboten to? Jarang nggih. Jarang. Sebab napa? Yakin lek telat engko dipotong gaji, dione-one ke bose. Tak ngeten to? Tapi lek wong salat rata-rata lapo sebab ora patek yakin lek batal didugane Allah ora patek yakin. Lek dimingi-mingi kok mangkat dhisik ku ganjaran luwe oke, kok salat menang masjid luwe oke ganjarane, kok salatmu berjamaah luwe oke ganjarane. Tapi awak dhewe ora patek semangat teng mriko. Lapo sebab awak dhewe ora patek yakin. Kok yakin ngeten niku ya Allah ya Karim. Kok yakin karo surga, yakin karo neraka. Uang niku mesti males alat ninggalke masjid niku males. Lek ora kepepet ora ninggalke masjid. Lek ora kepepet ora mesti ora ninggalke ibadah. Lah kok saking yakine eman-eman waktu niku kok dinggo ora ibadah. Niku eman-eman ben sakep nopo iki ngungkuli saka uang. Ngungkuli suka duit. Kok ana wong ngerti mamane nggih. Ana wong nyambut gawe sedina biasane 50.000. Khusus besok kowe masuk gandeng ulang tahunku ya, iki sesuk mlebu bayare tak lipetke 10 kali lipat. Saka 500 dadi 500.000 khusus sesuk karo juragane ngono. Kira-kira ana sing pamitan mboten nggih. Niki lagi ditikel keping 10. Tak ngeten kok. Salat jemaah niku ditikel keping pinten? 17 ora gor ping 10, 17. Tapi ana ora wong gelo lek ora salat jemaah. Ana ora sing gelo. Sing kulino salat jemaah mesti gelo. Tapi sing ora kulino salat jemaah aja ngomong gelo. Nggih. Mula niku pripun? Intini wong niku lek tansah iling zikir nang Allah niku selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Hakikate wong niku Allah ngendikake ana inda dhanni abdi bi, aku iki menurut apa penyerone kaula ku nang aku. Lek kaula ku nyono nang aku welas, tak welasi. Tapi lek kaula ku nyono aku ora welas, moh aku welasi karo kaula ku iki. Lek kaula ku kuwi nyono nang aku iki mesti nulungi, tak tulungi tenanan. Tapi lek kaula ku ragu apa aku tak tulung apa ora, ya aku yo gagahan arep nulungi. Penak napa ora penak duwe Allah. Karek ngukur dhewe. Ora penak kok. Jenengan pingin nopo, aku pingin ditulungi Allah. Dan saiki yakin nang sutung ditulung Allah saiki mesti diyakin ditulungi. Nah, lek pun bahkan yakin ngeten iki awak dhewe ning wis bapak ora patek yakin ora apa-apa. Ora patek oke ganjaran ora apa-apa. Sebab napa kok ngeten niki angen-angen ya awak dhewe ning terlalu cendek sangat terlalu cekak sangat napa gara donya lan donya mawon. Mula satu-satunya untuk mendobrak awak dhewe gen semangat ngelem ibadah napa orang itu telat ngilem pikir. Mula pripun ayuk awak dhewe niki sak saged-sagete duwe keistiqomahan ing dalem wiri dan duwe apa? Istiqomah. Lek wong pun istiqomah niku kok dilewati pingin Bu. Ora beda karo wong sarapan iki lho. Wong kok kulino sarapan jam 6 isuk wis sarapan. Kok telat nganti jam 7 keluen ora? Nggih. Tapi kok kulinune pun sarapan jam 8, jam 7 ya biasa-biasa. Tak krasa luwe. Lah kok kulinune sarapan jam 8. Nak ngeten to? Lah kok wong niku kulino wiridan, kulino salat jamaah. Bibar sholat mesti wiridan, bibar wiridan di ono tambahan dungu-dungu sing awak dhewe pun kulinake ngeten niku kok telat ora diwaca.